alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat walafiat. Kita berada di sesi pembahasan kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kita akan mempelajari mukaddimah, dan mukaddimah yang akan kita pelajari adalah kalimat yang ketiga. Yang pertama itu kan setelah basmalah, alhamdulillahirrabbilalamin, kemudian qayyumis samawati wal ardhin. Nah, kemudian ini mudabbiril khalaiki ajma'in. Jadi segala puji syukur bagi Allah, Tuhan yang maha mengurus, mengatur, memelihara seluruh alam, yang berdiri sendiri mengurusi tujuh lapis langit dan bumi. Mudabbiril khalaiki ajmain, yang mudabbir. Mudabbir itu yang mengatur semua urusan makhluknya. Ya Allah yang mengatur semua urusan makhluknya, dan sesuai dengan kehendaknya Allah, baik mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, atau meniadakan sesuatu yang ada menjadi tidak ada. Itu Allah semua yang mengatur. Wa ita' wa mana', memberi dan mencegah. Maksudnya memberi, ada orang yang usaha dikasih, ada yang enggak usaha juga dikasih. Ada orang yang usaha tapi tidak dikasih gitu ya. Usahanya mati-matian tapi enggak dikasih. Jadi yang punya kemampuan untuk mengatur pemberian dan penolakan, kemudian yang memuliakan dan yang menghinakan, yang memberikan sakit, memberikan sehat, dan apapun itu, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngatur semuanya Allah Ta'ala. Karena itu, kalau sudah ngerti Allah yang ngatur semuanya, Allah yang ngurus semuanya, seharusnya sikap kita sebagai manusia senang atau sumpek? Sebagai manusia, kalau sudah dijamin sama Allah, diurus sama Allah, diatur sama Allah, senang atau suntuk? Senang. Tenang atau gelisah? Tenang. Tapi kenyataannya? Kenyataannya kita gelisah. Ya. Kenyataannya kita seringkali tidak tenang. Kenyataannya seringkali kita suntuk terhadap urusan-urusan yang sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, boleh ngasih contoh? Boleh. Ya, yang sederhana, bangunan ini, yang di depan mata saja kelihatan bangunan ini, sudah selesai atau belum? Belum. Lantai dua sudah ada keramiknya belum? Belum. Tiang-tiangnya sudah seperti lantai satu belum? Belum. Gitu kan? Belum. Semua belum dan semua belum. Pertanyaannya, dananya sudah ada atau belum? Belum. Belum ada. Dananya belum. Belum ada, secara zahir ya, ilmu zahir, dananya belum, belum ada. Pertanyaan ketiga, tagihan materialnya banyak enggak kira-kira? Banyak. Pertanyaan keempat, Habibnya kelihatan tenang atau tidak? Tenang. Ya, kelihatan tuh tenang. Kenapa kelihatan tenang gitu? Pertanyaannya itu, kenapa kelihatan tenang? Karena semua sudah ada yang ngurus, semua sudah ada yang ngatur. Tugas kita bersyukur, alhamdulillah. Yang ngatur itu bukan Kang Roni, bukan Kang Sony, bukan Kang Somat ya. Tapi yang ngatur Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah yang maha pandai, Allah yang maha berilmu. Gak mungkin gak benar ngurusnya. Pasti Allah ngurusnya yang terindah, terbaik, tercakep, termudah, terenak semuanya. Dengan satu syarat, kita yakin kalau Allah yang ngatur. Kita yakin kalau Allah yang ngatur. Yang jadi masalah, kita itu mukmin tapi seringkali lupa. Ya, lupa kalau yang maha ngatur Allah, sehingga enggak yakin sama Allah. Enggak yakin sama Allah, lebih yakin pada pengaturannya sendiri. Paham? Lebih yakin pada pengaturannya sendiri. Mau punya duit kerja keras, lebih yakin pada kerja kerasnya daripada Allah yang menyampaikan rezekinya. Mau sehat, ikuti petunjuk dokter. Lebih yakin pada mengikuti petunjuk dokternya daripada Allah yang memberikan kesehatannya. Betul atau betul? Sehingga ketika petunjuk dokter diikuti, kerja keras dilakukan, hatinya merasa tenang, betul kan? Saya akan sehat, saya akan apa namanya dapat uang, saya akan dapat rezeki. Tapi begitu dia sudah usaha mati-matian cari rezeki, kemudian dia sudah usaha mati-matian mengikuti petunjuk dokter, tiba-tiba kena sakit, tiba-tiba kena sakit, timbul protes. Saya tuh udah jaga kesehatan saya, kok masih bisa ya kena penyakit? Saya itu udah kerja keras, hati-hati agar tidak tertipu. Tapi ternyata kok ya masih tertipu ya. Kenapa? Karena dia meyakini usahanya, meyakini pengaturannya, tidak meyakini pengaturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dalam sebuah syair dikatakan oleh Syekh Abdul Hasan Al-Bakri, nafallahu bih, "Sallim umurak lil latifil alimi wa arih qa'adak min jami'il alami wa lam bi anna al-amra laysa kama tasha bal ma yasha Allahu ahkamu hakimi fatrib wa tib wan sal humuma jami'aha innal humma tazilu lubbal had tuzilu lubbal hazimi la yanfa'u tadbiru 'abdan 'ajizan." Fatrukhu tabqa fi na'imin da'imi. Nah, ini syair kalau kita paham, sumpek-sumpek itu hilang nanti. Sumpek-sumpek itu hilang. Salim umurak, serahkan semua urusanmu, apapun itu. Yang pengen nikah, mau ngelamar anaknya orang, bingung. Jadi belum ngelamar sudah bingung dulu. Maka itu kesuwen kalau kata saya, datangnya aja langsung lamar. Ya kan? Ditolak atau enggak ditolak, salim umurak, serahkan urusanmu, perkaramu kepada Allah yang maha lembut dan maha mengetahui. Allah yang maha lembut dan maha mengetahui. Wa arih fu'adak min jamil alami, dan istirahatkan hatimu yang paling dalam, istirahatkan hatimu yang paling dalam dari seluruh alam. Jadi jangan kamu berharap pada fulan atau fulan, jangan berharap kepada kerjaan atau kemampuan dan lain sebagainya. Capek-capek nanti kalau berharap kepada manusia. Ya, capek kalau berharap kepada manusia. Capek nanti kalau berharap pada pekerjaan. Udah, istirahatkan hatimu dari manusia, dari apapun itu. Cukup kamu pasrahkan semuanya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'alam bi'annal amra laysa kama tasha, dan ketahuilah yang terjadi itu tidak mungkin seperti yang kamu inginkan. Yang terjadi tidak mungkin seperti yang kamu inginkan, akan tetapi bal mayasya Allah ahkamu hakimi. Yang terjadi adalah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah yang maha bijaksana dalam menghakimi. Contohlah, kita enggak menyangka ada hujan. Ternyata juga tadi turun hujan. Betul kan? Mungkin kita berangkat dari rumah enggak berharap ada hujan, enggak siapkan tantel gitu ya. Ternyata terus kehujanan, misal gitu. Atau malam-malam enggak nyangka ada momen. Nyantai gitu aja gitu ya. Tiba-tiba kena momen karena helmnya lupa tidak dipakai gitu ya. Itu Allah yang punya kehendak. Allah yang punya kehendak. Punya tabungan. Punya tabungan. Rencananya tabungannya untuk beli motor. Ya. Rupanya di hari H tabungan diambil, ditaruh di tas, dibawa ke masjid, sholat di masjid, keluar dari masjid, ya, naik motor. Ketika naik motor, tiba-tiba tasnya disaut orang. Hilang. Tasnya hilang. Hilangnya keluar dari masjid, ya, dijambret sama orang. Itu seperti rencana atau beda dengan rencana itu? Beda. Nyesel, wah ngerti gitu enggak diambil dari tabungannya. Wah ngerti gitu, ini enggak keluar dari masjid, dah zikiran terus di masjid. Apa yang terjadi itu bukan sesuai dengan yang kita inginkan. Makanya hidup enggak usah nginginkan yang aneh-aneh gitu. Paham maksud saya? Punyalah cita-cita, tapi enggak usah diinginkan. Mudah atau susah itu? Cita-cita setinggi-tingginya, tapi jangan diinginkan. Maksudnya jangan diinginkan itu bukan enggak pengin loh ya. Artinya ya terserah Allah lah gitu. Saya pengin, tapi terserah Allah. Saya mau, tapi terserah Allah. Sehingga ketika yang terjadi itu sesuai dengan yang terserah Allah, enak artinya. Wong sejak awal saya sudah ngomong kok, terserah Allah. Makanya kita disuruh mengucapkan insya Allah, sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah anehnya kita tahu hidup itu yang terjadi pasti sesuai yang dikehendaki Allah. Ketika yang terjadi yang dikehendaki Allah, kita nyesel. Betul. Betul. Betul. Betul. Nah, saya ini misalnya, alhamdulillah dulu enggak kuliah. Mungkin yang kuliah agak anu ya, tersinggung lebih. Masa enggak kuliah kok alhamdulillah gitu. Alhamdulillah enggak kuliah, dan jenengan Anda semua bersyukur. Alhamdulillah dulu Habib Novel enggak kuliah ya. Kenapa? Mungkin kalau kuliah, maka enggak bisa ngajar di sini. Enggak bisa ngajar di sini. Terus ngajar di mana? Di kampus kali sama dosen-dosen gitu ya. Mungkin saya jadi dosen, ngajar mahasiswa, tapi enggak bisa ngajar orang banyak. Dengan begini manfaat saya mungkin jauh lebih banyak. Jadi alhamdulillah. Karena itulah Imam Ali karamallahu wajhah mengatakan, Sayyidina Ali dalam sebuah ceramah yang disampaikan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh ketika mensyarahkan Hikam Ibn Athaillah, beliau mengutip ucapannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mengutip ucapannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, seperti misalnya begini ya contoh ya. Saya pengin duduk di sini minum kopi atau minum teh, tapi tidak seperti yang terjadi. Yang terjadi yang dikasih minum yang hadir, Habibnya enggak. Kan begitu ya? Saya pengin di sini juga ngincipin tuh yang namanya bolu kukus tuh rasanya seperti apa, gitu kan ya? Tapi yang terjadi yang hadir yang makan bolu kukus gitu ya. Habibnya cuma suruh ngomong lihat gitu ya. Cuma diiming-iming saja tuh. Itu yang terjadi. Lah setelah ini apa yang akan terjadi? Saya enggak ngerti ya. Saya enggak ngerti. Mungkin bib proteinnya udah habis. Bisa jadi laporan seperti itu ya. Bisa aja. Jadi enggak ngerti. Makanya paling enak menggantungkan sesuatu dengan kehendaknya Allah. Karena itulah dikatakan insya Allah. Pak, Anda mau rumah? Mau. Insya Allah. Terwujud. Bapak mau mobil? Mau. Insya Allah terwujud. Jadi harus ada insya Allahnya. Sesuai dengan kehendaki Allah. Nah, Sayyidina Ali berkata, "Lau kusyifal ghita makhtartum illal waqi." Seandainya tirai kegaiban itu disingkapkan kepada kalian semua. Ini yang ngomong pintunya kota ilmu. Ana Madinatul Ilm wa Ali babuha. Kata Rasulullah SAW, aku adalah kotanya ilmu, sedangkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah pintunya. Jadi mau masuk kota harus lewat pintunya. Mau dapat ilmunya Rasul, diantaranya harus lewat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali mengatakan, "Lau kusyifal ghita makhtartum illal waqi." Seandainya tirai kegaiban disingkapkan pada kalian, ngerti apa yang akan terjadi. Ngerti itu yang namanya surga, ngerti apa yang namanya neraka, lihat itu malaikat, lihat yang namanya bidadari surga, lihat yang macam-macam itu, tersingkap tuh semua kegaiban. Makhtartum illal waqi. Kalian tidak akan memilih dalam kehidupan ini kecuali apa yang sudah terjadi. Itulah yang terbaik. Ngerti akhirnya. Ya, misalnya ngerti nanti akan terjadi begini. Kan bisa buat pilihan macam-macam. Ternyata setelah lihat semua itu, yang terjadi itulah yang terbaik. Gak akan milih yang lain. Kenapa? Sebab yang ngurus itu Allah. Yang ngatur itu Allah. Gak mungkin tuh aturannya Allah gak bagus. Gak mungkin pilihannya Allah gak bagus. Gak mungkin pengaturannya Allah itu jelek. Pengaturan Allah yang terbaik. Fatrib, motif. Maka kalau udah kamu serahkan urusanmu kepada Allah, fatrib. Ya udah kamu joget gitu loh. Yang senang-senang maksudnya. Yang senang-senang. Wotif. Senangkan hidupmu. Nikmati. Gak stres mikirin bayar utang terus. Bayar utang gimana caranya? Stres. Salim umur. Udah datang pengajian. Ya datang pengajian. Pergi ke pasar. Kerja. Gitu. Gak usah dipikir. Pikir. Serahkan saja sama Allah. Cuman ingat loh ya. Orang nyerahkan sama Allah itu bukan diem. Serahkan sama Allah itu terus bergerak. Hatinya serahkan sama Allah. Zahirnya terus bergerak. Sehingga enak hidupnya tenang. Hidupnya bisa tenang. Wansal humuma jami'aha. Dan lupakan segala sesuatu yang membuat kamu suntuk. Lupakan itu. Boleh ngasih contoh? Boleh. Kalau ada orang besok mau nikah. Besok mau nikah. Ya, tiba-tiba malam ini calon-calonnya, ya, tiba-tiba malam ini calonnya membatalkan pernikahan. Stres atau enggak stres? Stres. Bisa enggak melupakannya? Wansal humuma jami'ah. Bisa enggak? Lupakan itu kesedihanmu, lupakan. Bisa enggak? Mudah atau susah itu? Susah. Memang susah gitu. Susah. Kenapa? Karena menggantungkan hati kepada Allah itu enggak mudah. Menyerahkan hati kepada Allah itu enggak mudah. Serahkan urusanmu kepada Allah. Udah ya Allah, saya pasrah, saya serahkan sama kamu. Ya. Lah kalau udah bisa gitu, hidup ini enak. Lah karena itulah setan ada yang membuat manusia enggak bisa begitu. Suruh mikirin. Itu yang nyuruh setan. Kalau Allah malaikat nyuruhnya jangan dipikir. Karena itu syarat utama jadi teman saya enggak usah mikir. Bisa enggak mikir? Susah. Maksudnya enggak mikir itu bukan enggak mikir ya, tapi enggak usah dipikir. Pikir, pasrahkan sama Allah. Innal humuma tuzilu lubbal hazimi. Karena sesungguhnya yang namanya kesuntukan itu bisa membuat akalnya orang-orang yang hebat dalam mengatur segala sesuatu menjadi hilang kemampuannya berakal tadi. Kemampuannya berpikir jadi hilang. Pinter ngatur macam-macam, ahli, tapi kalau kedah kena sumpek jadi bodoh. Udah kena sumpek jadi bodoh. Dokter misalnya, dokter. Terus dapat telepon yang tidak menyenangkan. Bisa ngobati pasiennya? Gak bisa. Kalau dia gak melupakan sumpeknya gak bisa. Betul kan? Gak bisa. Wah, ahli matematika. Juara internasional. Baru mau ngerjain soal. Datang suntuknya, sumpeknya. Ada sesuatu yang buat dia sumpek. Bisa konsentrasi? Gak bisa. Kemampuannya berakal akan dicabut. Sehingga tuh pernah ada satu kisah ulama Ibnu Daqiqil Aid, anaknya gandum hari raya, julukannya itu. Kenapa? Karena ulama ini mau berangkat ke masjid, mau sholat id jadi khotib dan imam. Ketika mau berangkat, istrinya ngomong, "Mas, gandumnya habis. Mas, gandumnya habis." Padahal nanti setelah pulang dari hari raya, habis sholat, itu masyarakat biasa kumpul ke rumahnya, makan-makan. Dan orang sana makannya roti. Nah untuk makan roti, itu butuh ada rotinya. Nah untuk buat roti butuh kan gandum. Nah yang buat roti istri, tapi gandumnya habis. Nah hingga berangkat ke masjid sama mikiri, gandum habis. Sehingga ketika dia khutbah idul adha, apa idul fitri itu ya, khutbah id, itu isinya bab, apa namanya, daki, isinya cuma gandum saja ya. Sehingga orang mengatakan, oh ini anaknya gandum ini ya. Kebawa itu dalam ceramahnya, mikiri gandum. Jadi kemampuannya untuk berpikir itu hilang. Makanya apapun yang terjadi, gak usah dipikir. Serahkan saja sama Allah. Karena kalau dipikir, nanti udah kemampuan pikiran kita gak seperti orang-orang yang berakal. Kemampuan berpikirnya titik, mikirnya gak perlu dipikir sekalian. Sehingga buntet, gak bisa mikir. Jelas? Ini kok diam semua, kenapa ini? Mirip dengan yang kalian alami. Ini yang dialami banyak orang nih, semua orang yang begini nih hidup itu ya. Fatrukhu la yanfa'u tadbiru 'abdan 'ajizan. Wong hamba lemah kok gaya mau ngatur macam-macam. Saya mau atur begini. Dia lupakan Allah ya. Dia lupakan lain kalau dia sudah atur, dia ucapkan insya Allah la haula wala quwata illa billah. Saya akan pasrahkan semuanya sama Allah. Yang maha kuat Allah. Lain itu urusannya. Ini enggak. Dia lupakan Allah. Diatur A, diatur B, diatur C. Dia merasa bisa enggak ngatur. Wong hamba lemah kok mau ngatur macam-macam. Maka layan fa. Enggak ada manfaatnya kamu ngatur aneh-aneh itu. Enggak ada manfaatnya. Kalau kamu melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Fatrukhu tabqa fi na'imin da'imi. Karena itu lepaskan, tinggalkan upaya untuk ngatur-ngatur itu, tinggalkan itu. Maka kamu akan hidup dalam kenikmatan yang tiada henti. Kenikmatan yang terus-menerus. Enggak usah ngatur-ngatur. Yang dimaksud enggak usah ngatur itu bukan enggak usah lo ya. Diatur tapi enggak diandalkan gitu. Paham? Contoh saya minta tolong Mas Roni Dibuat jadwal teman-teman yang kerja bakti. Ya, dibuat jadwal teman-teman yang kerja bakti. Targetnya satu minggu itu selesai depan. Saya kasih tahu berkali-kali, Mas Roni buat jadwal kerja bakti, buat jadwal kerja bakti. Ini namanya saya ngatur. Paham kan? Tapi saya pasrahkan semua sama Allah. Mudeng. Kenyataannya Mas Roni enggak buat jadwal sehingga kerja bakti enggak selesai, selesai. Itu kalau saya enggak pasrahkan sama Allah, udah saya lumat-lumat tuh yang namanya Mas Roni itu. Paham? Akhirnya kan emosi, jengkel, marah, jadi benci dan lain sebagainya. Betul kan? Nah, itu yang buat manusia stres itu begitu. Karena dia enggak pasrahkan urusannya sama Allah. Dia pasrahkan, saya udah begini, kok begini, kok begini, kok begini, kok begitu, kok begitu, kok begitu. Akhirnya stres. Akhirnya stres. Betul Mas Roni? Mas Roni stres? Enggak. Untungnya Habibnya pasrahkan semua sama Allah Subhanahu wa taala. Ini teman-teman enggak ikut ngaji. Saya bilang daripada kalian ngaji di sini, lebih baik kalian kerja bakti di sana. Ini yang teman-teman utama Raudhah ya. Lebih baik kerja bakti di sana. Kenapa? Karena kerja bakti itu menyiapkan infrastruktur. Persiapkan infrastruktur itu akan berkesinambungan ila yaumil kiamah. Dan yang kerja bakti dapat pahalanya orang yang ngaji. Ilmunya juga nyampe, bahkan lebih bersih, gak kecampuran mikir macam-macam karena langsung diinstal ke dalam hati. Sementara yang begini mungkin mikir macam-macam gitu ya. Mungkin masih mikir macam-macam sehingga gak bisa nancep betul di dalam hati. Dan infrastruktur inilah yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW ketika masuk kota Madinah. Rasul begitu masuk kota Madinah langsung cari tempat tinggal, kemudian Rasul beli tanah untuk masjid, kemudian kerja bakti bangun masjid. Jadi infrastruktur itu paling pokok. Ya paling pokok. Jadi katakan infrastruktur enggak penting. Ini kalau udah bangunannya ada, style bagus, rapi, cakep, maka yang berangkat ngaji juga senang, yang ngaji juga enak. Jelas saudara-saudaraku? Contohnya jelas enggak ini? Saya mau ngasih contoh yang ada di sekitar saya saja, enggak usah yang jauh, jauh-jauh. Paham ya? Nah, termasuk Anda mungkin ngalami di rumah, di kantor sebagai kepala proyek misalnya, kepala proyek. Udah ngasih tahu nih anak buah, begini. Ternyata yang dijalankan cuman seperempatnya. Stres atau enggak stres? Stres. Lah stres itu karena apa? Enggak sesuai target gitu kan ya? Gak sesuai target. Coba lihat. Nah, tadi pengennya minum teh di sini, tapi hasilnya kok kopi. Ini saya mau bukti. Saya kopi suka, itu saya kopi suka. Cuman saya mau menunjukkan tadi. Tadi saya pengen bilang pengen apa? Pengen teh, gitu kan ya? Alhamdulillah dapat rotinya, ya. Kemudian dapat cangkirnya, dapat minuman, tapi isinya kok kopi. Seperti yang saya mau. Tidak, tapi ini yang mau siapa? Allah, ini yang mau Allah, ini yang terbaik. Jangan marah, paham maksudnya kan? Jadi ini saya mau kasih contoh loh. Kasih contoh dalam kehidupan ini. Kalau kita udah pasrahkan semua urusan itu dengan kehendaknya Allah, aturannya Allah, ketentuannya Allah, maka jadinya enak. Beb, tapi kalau di kantor udah kita kasih tahu, terus pelaksananya gak seperti yang diinginkan, masa kita diam saja, Bi. Ya enggak diam saja, tetap yang ngomong, diajarin yang benar, tapi enggak ada di hati kebencian, enggak ada emosi karena ngerti ini Allah punya mau lain. Saya punya mau, tapi Allah punya mau lain. Ana uridu anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Saya pengin, kamu pengin, tapi Allah melakukan apa yang Allah inginkan, bukan yang Anda inginkan, bukan yang saya inginkan, tapi yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya hidup kita bisa berpegang terus pada prinsip ini, enak atau enggak enak? Enak, tapi ingat, setan itu ada. Dalam seminggu kita bisa ambil ini 10% udah hebat gitu. Yang 90% lupa lagi, ingatnya 10%. Alhamdulillah, naikkan nanti 20%, naikkan 30%. Karena hidup itu proses kita menjadi baik. Ya, proses menjadi baik. Makanya orang meninggal dunia itu dikasih kain kafan putih. Ya. Dikasihkan kafan putih. Jadi perwujudan dia hidupnya itu lahir dalam keadaan bersih. Nanti meninggal itu masuk kubur juga sudah dalam keadaan bersih. Idealnya seperti itu. Ya, idealnya seperti itu. Boleh dilanjutkan? Udah pokoknya malam ini gak usah banyak-banyak ya. Ini satu aja sudah. Sudah apa namanya, membuat kita cukup dimakan seumur hidup. Ya, hidangan yang satu ini cukup dimakan seumur hidup. Syekh Abi Hasan Asyadzili radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Man arada izzadarain falyarih minad dunya jasadah, falyurih minad dunya jasadah." Barang siapa ingin mendapatkan kemuliaan dua dunia. Pengen mendapatkan kemuliaan dua dunia, berarti kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. "Falyurih minad dunya jasadah." Maka hendaknya dia jadikan jasadnya istirahat di dunia ini. Nah, ini menarik ini. Jadikan jasadmu istirahat di dunia ini. Maksudnya, gak usah ngoyo-ngoyo cari dunia. Gak usah terlampau capek-capek cari dunia, tapi dapat yang banyak. Bisa enggak? Gak usah capek-capek, tapi dapat yang banyak. Jadikan istirahat jasad ini, ya, dari ruwetnya dunia. Gak usah capek-capek. Caranya bagaimana? Ya tadi, hatinya dipasrahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah hatinya dipasrahkan sama Allah, jasad ini jadinya enak, gak capek. Yang buat jasad capek, dimasuk jasad kan pikiran itu juga bagian dari jasad. Tubuh ini kalau udah kena pikiran, capek atau gak capek? Capek. Walaupun orangnya kuat, mikir dikit, bisa masuk rumah sakit. Bisa kena penyakit macam-macam. Nah, kita enggak usah banyak-banyak gerak, tapi hasilnya maksimal. Caranya bagaimana? Pasrahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang udah kita kerjakan itu ditekuni, dah tekun satu. Nambah lagi. Lawang rezeki itu sebetulnya Allah yang ngasih ya. Allah yang ngasih. Saya mau ngasih gambaran ilmu rezeki boleh? Boleh. Boleh ya? Jual tempe. Bisa kaya enggak? Bisa kaya enggak? Bisa. Bisa miskin enggak? Bisa. Jual tahu. Bisa kaya enggak? Bisa miskin enggak? Jual roti. Bisa kaya enggak? Bisa miskin enggak? Karena ada orang jual roti jadi kaya. Ada orang jual roti jadi miskin. Bangkrut jadi miskin. Ada orang jual tempe jadi kaya. Ada orang jual tempe jadi miskin. Ada orang jual tahu jadi kaya. Ada orang jual tahu jadi miskin. Apalagi kerjaan yang kecil-kecil, yang diremehkan orang. Jual paku, bisa kaya enggak? Bisa. Jual paku, bisa miskin? Bisa. Bisa. Terus kalau kita tahu pekerjaan A, pekerjaan B, pekerjaan C, pekerjaan D tidak menjamin kaya dan miskin kita, berarti yang buat kita kaya miskin siapa? Allah, bukan kerjaannya itu. Kalau setiap pekerjaan bisa membuat kaya dan setiap pekerjaan bisa membuat miskin, tidak ada orang yang akan menekuni pekerjaan yang membuat dia miskin. Betul kan? Jual kayu nanti miskin, gak mungkin dia akan pilih. Oh, nanti miskin, oh, gak mau dia. Betul? Jual tahu nanti miskin. Umah aku dodolan tahu kok melarat nanti saya. Nanti saya melarat. Atau orang tahu setiap pekerjaan bisa buat dia kaya. Jual kayu buat kamu kaya. Semua orang akan kerja jual kayu. Enggak akan ada yang mau jadi tukang parkir. Ya toh? Jual tahu bisa kaya. Semua orang akan kerja jual tahu. Kenapa? Gampang kok dodolan tahu. Sanggih sugih. Udah semua kerja jual tahu aja. Gak usah kerja yang lain. Tapi adilnya Allah SWT, kekayaan itu Allah yang ngasih, bukan pekerjaan. Kekayaan itu Allah yang ngasih, bukan pekerjaan. Ya. Nah, kalau udah kekayaan itu Allah yang ngasih, bukan pekerjaan, maka kamu kerja gak usah capek-capek. Tapi yang pinter, contoh, jual tempe biar kaya, caranya bagaimana? Jangan dikelilingkan sendiri, capek. Betul kan? Tempe, keliling gitu. Capek. Biasanya yang keliling gitu kaya atau enggak kaya-kaya itu? Enggak kaya-kaya kan biasanya kan? Terus gimana caranya jual tempe biar kaya? Ya minta sama Allah dulu. Yang bisa buat kaya adalah Allah. Salat, ya Allah, beri saya petunjuk. Biar lewat sabab yang namanya tempe ini saya enggak capek tapi saya bisa kaya dan barokah. Nah, itu sudah kita lakukan belum? Belum. Kita minta petunjuk sama Google resep sugih. Betul kan? Enggak ngadep Allah dulu minta petunjuk. Minta petunjuk dulu sama Allah, nanti kalau Allah perintahkan buka Google lain masalah gitu ya. Tapi minta dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Rupanya begitu minta sama Allah, dikasih ide sama Allah, pergi ke rumahnya Roni. Kenapa ya Allah ke rumahnya Roni? Barusan dia dapat warisan, duitnya banyak, ajak kerjasama. Bukan Roni yang ini loh ya, bukan Roni yang lain lagi. Iya, hartanya Pak banyak. Ngomong sama dia, Mas, saya punya keahlian buat tempe, tapi saya nggak punya modal. Kamu punya modal, tapi kamu nggak punya keahlian buat tempe. Gimana kalau kita bagi hasil 50-50? 50% nanti penghasilan buat saya, 50% buat kamu. Kamu cuma taruh uang saja, saya yang ngurus semuanya. Nah, nanti jaminan bagaimana kalau kamu ragu, gak usah modal besar-besar dulu. Yang penting bisa buat mulai usaha. Rupanya Allah mantapkan hatinya karena dilaporan sama Allah kan? Dah, kasih dia gitu. Ini dapat modal ini. Bilang nih yang namanya Fulan tadi ini datang ke rumahnya temennya yang rupanya ahli pemasaran. Mas, ya, saya gak ahli masarin, tapi saya punya modal dan saya bisa buat barang. Saya punya keuntungan 50%. Gimana kalau kita bagi 25% buat kamu, 25% buat saya. Tapi kamu yang masarin, saya cuma buat barangnya aja. Deal, ya, deal, oke. Sehingga dia fokus di rumah, duduk buat barang saja, gak keluar kemana-mana, gak cari modal, gak kemana-mana. Ya, temennya yang ngambil, yang masarin, dia santai. Dia terima duit. Memang duitnya dia terima cuma 25%. Yang ngasih modal banyak, tapi dia tidak capek dibandingkan dia sendiri yang buat, dia sendiri yang keliling, dia sendiri yang cari modal. Capek hidupnya. Kenapa? Terlampau ngurusi dunia. Ini awal. Setelah dia punya duit, ya dapat duit banyak. Ya, dia ngomong sama temannya, "Mas, alhamdulillah saya modal sudah cukup. Saya akan buka perusahaan baru lagi. Yang ini tetap jalan. Saya mau buka lagi tempe satu lagi. Namanya berbeda. Sama-sama saya kerjakan." Manggil lagi dia temannya yang bisa buat tempe. "Kamu bisa buat tempe? Buat tempe? Buat tempe? Bisa kan?" "Ya, resepnya ini ya mirip seperti saya. Saya yang modalin, kalian yang buat." Jadi bos dia. Tidak perlu capek-capek. Kenapa? Karena dia udah pasrah dulu sama Allah. Nah, kita enggak. Senengnya capek-capek. Ini harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Jadinya begitu. Mohon maaf, ini ilmu bisnis ya. Betul. Sudah pernah diajari begini? Di pengajian maksud saya. Belum kan ya? Belum. Dulu tuh saya tuh jurusannya cari duit, tapi ternyata sama Allah enggak boleh cari. Jurusannya cari duit, tapi sama Allah enggak boleh cari, disuruh ngajar. Tapi ilmunya masih ada, jadi bisa ditularkan, bisa ditularkan. Makanya dikatakan sama Rasul, orang itu kalau silaturahim rezekinya nanti nambah. Rezekinya nambah. Nah, termasuk ini lewat silaturahim. Kan temen nih ada macam-macam ini kan ya. Mungkin ada yang punya tabungan, yang satu punya keahlian. Ngobrol, lewat ngobrol nanti bisa kerja sama. Itu jadi rezeki, jadi keberkahan. Yang satu ternyata udah jadi dokter, tapi gak punya tempat praktek. Butuh tempat yang strategis. Wah, ini ada teman cerita, di kampung saya itu banyak orang sakit. Wah, ini termasuk pasar bagus ini dia. Loh, namanya juga dokter kan ya. Oh, dokter itu kalau buka klinik jangan dikira enggak survei ya. Survei itu lingkungan mana yang kira-kira apa namanya belum banyak kliniknya, kemudian masyarakatnya itu cenderung masih mudah sakit. Itu kalau buka klinik laku tuh nanti. Ya, mau buka klinik kok sama sahabat, enggak laku itu. Itu zaman Rasul ada satu dokter kan ya. Enggak laku dokternya, enggak ada pasiennya, sepi gitu kan. Sepi, enggak ada pasien yang datang. Ini kalau bisa dibagi tugas, bagi tuh tugas. dengan prinsip tidak terlampau mikir, semua dipasrahkan sama Allah. Makanya orang gak rakus, gak capek badannya, karena tidak ada kerakusan itu. Prinsipnya pengen bagi dan pengen bagi dan pengen bagi. Lah biasanya orang yang berhasil itu yang begitu. Semua yang mau dimakan sendiri, lama-lama capek, dapatnya cuma lelah, akhirnya mati. Akhirnya mati. Jelas? Seperti saya nih loh, pahala gak mau saya ambil sendiri. Coba kalau pahala saya ambil sendiri, saya yang ngepel, saya yang gali-gali, ya. Kemudian saya yang, semuanya saya gitu ya, ngatur sound system, kamera, streaming. Saya bisa itu ngatur kamera, saya bisa ngatur sound system. Saya bisa itu gali-gali, saya bisa pukul-pukul itu. Bagi waktunya, bisa saya bagi waktunya. Ya, bisa saya bagi waktunya. Ngepel ini Habib Pung, saya paling mudah pekerjaan gak? Ngepel. Saya dulu jurusan ngepel kok. Hidup di rumah kan nyapu ngepel udah biasa. Bisa gitu kan. Tapi kalau saya kerjakan sendiri berarti pahalanya saya ambil sendiri. Sebentar mati saya. Kenapa? Kekeselan. Ya kan walaupun dapat pahala banyak. Tapi sebentar mati. Gitu. Makanya ya dibagi. Bagi. Bagian ngepel ini siapa gitu ya. Sound system. Ada Mas Roni ini biar ngurusi sound system ini ya. Bagian yang bersih-bersih. Ada sendiri yang bersih-bersih. Dibagi. Bagi tugasnya. Nah, pahalanya itu alhamdulillah kalau sama Allah. Kerja sama Allah itu enak. Pahalanya yang masang sound system sama yang ngajar ini nanti bagi. Jadi satu keseluruhan pahala dibagi sama rata unggul satu. Jadi bukan 1000 dibagi orang 10 jadi 100, bukan. Itu kalau sama Allah begitu. Jadi pahala 1000 dibagi orang 10 ya dapatnya satu orang 1000. Ada perusahaan yang seperti itu? Enggak ada kan? Keuntungan dibagi sama rata. Kenapa? Teamworknya satu. Ini tim kerja bareng. Tim kerja bareng. Habib bagiannya ceramah saja. Saya bagian gali-gali. Saya bagian ngepel. Saya bagian masak air. Saya bagian isah cuci-cuci kotoran. Saya bagian kasih pulsa listriknya, Habib. Saya bagian nyalain lampu cetet-cetet. Nanti matikan orang lain lagi. Saya bagian matikan. Ini modal cuma matikan lampu, tapi pahalanya sama dengan yang ceramah. Enak ya? Enak itu. Enak buat dia gitu ya. Terus yang ngomong, Beb, ya. Ya, itu gali-gali juga berat. Ya, jal ceramah orang gini. Coba kamu ceramah di sini, 2 jam. Saya tak gali-gali gitu. Coba tukar posisi misalnya. Tukar posisi. Gali-gali itu enak, gak ada tanggung jawabnya. Ceramah ini tanggung jawabnya paling besar. Saya ngomong salah, ya, diamalkan sama seluruh Indonesia Raya ila yaumil kiamah, yang gali-gali enggak dapat dosanya, yang ngomong ini yang nanggung dosanya. Itu repot toh ya. Pilih jadi yang mana? Cuman dapat pahala plus nanggung dosa atau dapat pahala aja? Enak yang dapat pahala saja. Itu, jangan buat diri kita capek, pasrahkan semua sama Allah. Tubuh ini dijaga, pasrahkan sama Allah. Yang buat kita sakit itu karena enggak mau pasrah sama Allah. Sehingga badan ini jadi enggak istirahat gitu loh. Istirahatkan badan dengan masrahkan hati kepada Allah. Paham maksudnya ya? Jadi kerja juga jangan terlampau over gitu loh. Jangan terlampau over. Ada istirahatnya. Lawang sholat aja ada istirahatnya kok. Sholat ada istirahatnya. Puasa itu enggak tiap hari suruh puasa. Puasa yang terbaik puasa Nabi Dawud. Sehari puasa, sehari tidak. Bahkan yang namanya puasa ada hari yang diharamkan puasa. Haram poso gitu kan. Hari tasyrik kemarin gak boleh puasa kita. 11, 12, 13. Suruh makan daging. Waktunya orang sembelih daging kamu puasa. Aneh, makan sana. Haram kamu puasa. Suruh senang-senang sama Allah. Ya, ada waktunya kita gak boleh puasa sama sekali. Ada waktunya kita wajib puasa. Sama Allah diatur semua itu. Semoga ini barokah manfaat. InsyaAllah Rabu depan kita sambung lagi. Garis bawah intinya. Gak usah ngatur-ngatur. Serahkan aturannya kepada Allah. Tapi bukan berarti tidak mengatur. Ini kan ada kaitannya dengan hikam Ibn Athaillah yang Jumat sudah saya terangkan ya. Ya. Jadi kaitannya itu seperti orang mau perang atau orang mau naik motor. Mau naik motor itu ya kontaknya dinyalakan, bensinnya diisi, di starter, helm dipakai, spionnya juga udah ada, lampu nyalakan, jalan. Nah kalau di tengah jalan kemudian kok kena batu jatuh, ya sudah. Paham kan? Sudah. Berarti ini lepas dari pengaturan kita. Kita mampunya begini, pasrahkan sama Allah. Jangan dipikiri,